Kini kau ada. Setelah sekian lama kau menghilang. Hai, sudah lama ku mencari dirimu untuk katakan sesuatu. Kutemukan kini yang kau telah berubah. Bahagiaku tertutup dengan air mata. Tak mampu lagi untuk kuungkap semua. Membeku semua nada dalam hati tanpa berjumpa. Ku ingin engkau tahu aku rindu. Oh, dan jelas ku rasa dinginnya tatapmu. Tak ingin memenuhi